Perkenankan saya memenuhi janji dulu singkat saja mengenai Mbah Marijan sama Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul dulu, jadi memang Ustadz Ba'da tsunami itu kan 26 Desember. Gempa itu kan pernyataan Allah wa'agi itu kaidah. Semua orang sibuk dengan Gunung Merapi. Dan Sri Sultan sendiri menyatakan Gunung Merapi akan meletus 10 hari lagi. Sehingga semua tim SAR dan lain sebagainya dikerahkan ke daerah utara. Allah menyatakan wa'agi itu kaidah. Kue rasa aran-aran, rasa bagusi. Sakarep-karepku. Lagu ngekei pipiling nang kue, pipiling peringatan kepada Anda semua, kepada kamu semua. Intinya begini. Pusat gempa itu di Imogiri, Habib. Di sana ada makam Raja-Raja Mataram. Dan itu retak-retak, sehingga sekarang tidak bisa kita rekreasi ke Imogiri, ke makam itu. Jadi kalau pakai istilahnya Habib Umar, itu memang era berakhirnya kekuasaan Nyai Roro Kidul. Karena kerajaan dan raja-raja yang berkoalisi dengan spiritualitas Nyai Roro Kidul itu adalah Raja-Raja Mataram. Dan sudah berakhir. Sudah 500 tahun sudah Majapahit hancur. Sekarang kita harus kembali kepada zaman baru. Sekarang akan muncul Demak yang baru. Kerajaan Islam yang egaliter, yang maritim. Tentu saja bukan Indonesia menjadi, akan menjadi kerajaan Islam, tidak. Tapi berwatak seperti itu. Karena dulu kan ceritanya Mataram itu lahirnya karena gembelengan ini rojo-rojo Islam ini. Sudah bagus-bagus bikin Demak, tapi kurang istiqomah, setelah itu jadi Pajang. Dan pada saat Sultan Hadiwijaya ini kurang serius juga memerintah. Dan tidak bisa mengatasi pertentangan antara Sunni dengan Syiah pada waktu itu. Dia bertengkar dengan Aryo Jipang atau Aryo Penangsang. Aryo Jipang itu seorang Syi'i, muridnya Sunan Kudus. Kalau Mas Karebet atau Hadiwijaya itu muridnya Sunan Kalijogo. Artinya dari zaman itu sudah ada pertentangan antara Sunni dengan Syiah. Ada pertentangan antara Islam dengan Kejawen. Dan ada pertentangan antar etnik maupun kelas. Seperti yang terjadi pada Indonesia sekarang. Itu tidak bisa diatasi sampai meninggalnya Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo. Sehingga yang terjadi kemudian adalah peralihan yang aneh dari Pajang ke Mataram. Anaknya Sultan Hadiwijaya yang namanya Pangeran Benowo tidak tahan melihat konflik politik yang multipolarisasi itu, sehingga dia kemudian memilih untuk melakukan gerakan kultural. Beliau bikin pesantren di daerah Banjarnegara, Banyumas, sehingga kerajaan kemudian beralih ke Mataram, loncat secara keningratan dari turunan Majapahit Demak menuju garis yang lain sama sekali, yaitu Ki Gede Pemanahan dan Panembahan Senopati, atas strategi luar biasa dari politisi yang bernama Ki Mondoroko atau Ki Jurumartani. Nah, apa bedanya Pajang Demak Pajang dengan Mataram? Bedanya adalah selama kerajaan Demak dan Pajang, setting atau kekuatan atau koalisi spiritualnya adalah dengan para wali. Tapi begitu Mataram berdiri, kekuatan dan wibawa para wali digantikan oleh mistik atau khayal atau bid'ah yang namanya Nyai Roro Kidul. Dan kemudian itu berlangsung meskipun coba disembuhkan oleh Sultan Agung, tapi tetap saja Nyai Roro Kidul berkuasa sebagai mitologi. Dan itu berlangsung sampai Indonesia merdeka, sampai zaman Soeharto. Tetap Nyai Roro Kidul yang menjadi acuan. Kalau dulu itu Jawa Islam, zaman Demak, zaman Mataram itu kan Jawa lah, ini gak Islam. Nah mulai Mataram nganti Pak Harto kuwi Islam Jawa. Ya pancen wong Islam ning Jawa. Dadi Jawanya lebih dominan daripada Islamnya. Soeharto berakhir, kita tidak punya pedoman. Kita masuk ke reformasi dan kita tidak punya pilihan apa-apa kecuali mengembangkan nafsu yang tertahan selama 32 tahun. Akhirnya begitu reformasi terjadi, yang berlangsung adalah Soeharto melampiaskan diri. Semua menjadi Soeharto, semua menjadi koruptor, semua menjadi ya. Nah, Mbak Marijan, 1 jam setelah BMG menyatakan Gunung Merapi status siaga, turun dari awas ya. Justru ketika dinyatakan siaga, maka muncul asap. Wedus gembele, wedul gembes. Dan Mbak Marijan ketika itu tidur-tiduran di masjid, Habib. Terus digugah karo anake, karo tonggo-tonggone, Mbah, niki wedus gembele pun tekan mriku lho, niki monggo melayu mawon, ngungsi. Mbak Marijan karo kaya Yai Budi nek usap-usap meneh, ya sedekah ngene kae. Mbak Marijan yang ini ayo ben kae sing duwe karep arep ngopo meneh kae lek ana sing duwe ya ben wae kene manut wae Mbak Marijan. Aning kan semua sudah pada takut sehingga Mbak Marijan dipaksa untuk bangun, terus Mbak Marijan keluar dari masjid di depan rumahnya dan wedus gembel asap panas dari Merapi itu sekitar sudah 200 meter dari situ. Terus Mbak Marijan wong kuwi kanca ta kekancan karo Merapi lak wis friend to ket pian deh. Iya, dengan alam Mbak Marijan itu ilmunya ilmu hayat, bukan ilmu madrasah. Ilmu hayat. Ingat ya, ilmu kauhipan, ilmu kehidupan. Wong sing duwe ilmu sekolahan kudu sinau nang wong sing duwe ilmu kauhipan. Wong sing duwe ilmu kauhipan ya kudu ngrungok-ngrungokke wong sing duwe ilmu sekolahan. Makanya Mbah Marijan sangat rasional ketika ditanya, Mbah Marijan kok ndak ngungsi? Nanti penduduk pada ngikut Mbah Marijan loh. Mbah Marijan jawab, kula niku mboten ngelarang sinten-sinten ngungsi, kula niku malah ngelekke kono do ngungsi. Rasah manut aku iki wong bodho. Kue manut wong pinter kae sing ngongkon kue ngungsi, sapa ngerti sing pinter kae bener. Coba pahami lagi nanti di rumah. Aku wong bodho, pemerintah kae pinter. Aku wong bodho ora ngekon ngungsi, sing pinter ngongkon ngungsi. Terus Mbak Marijan ngendika, sapa ngerti sing pinter kuwi sing bener. Sekarang terbukti yang mana? Sing bener ki wong pinter apa wong bodho? Jadi orang bodoh bisa lebih pintar daripada orang lebih benar daripada orang pintar, kan gitu. Jadi Mbah Marijan begitu. Kalau dia di Mbah Marijan sakti lho, sapa sing sakti? Aku ki wong bodoh, aku ora ngerti kabeh ki sak karepe sing duwe. Jadi ketika asap itu sudah 200 meter, wong gandeng Mbah Marijan iki wis apal karo dulur-dulure kuwi. Mbah Marijan yo iya kabar Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ping telu. Njur asepe leren. Mulek-mulek dheweke njuk menggok rono. Njur gone Mbah Marijan ora dikenane asap, kiwa tengene kena. Bar ngliwati gone Marijan lagi ngumpul meneh asepe. Jadi ono kulowoan sing tidak kena asap itu di tempat Mbah Marijan. Ini kalau kita tidak hati-hati, kita akan menyangka Mbah Marijan orang yang sakti mondroguno. Dan kalau Anda tanya sama Mbah Marijan kok sakti tenan? Mbah Marijan guyu lah sing sakti ki sapa? Aku ki yo ora mudeng kok leren ki ngopo aku ora mudeng. Kuwi lak sak kersa-kersane sak karep-karepe sing duwe. Sekarang saya mendapat SMS dari Sidoarjo meminta supaya Mbah Marijan datang ke Sidoarjo untuk membuntu lumpur. Demi Allah ini. Dan terus tak, loh kok Mbah Marijan sih ya, karena semua sudah mandek ini, teknologi tidak mampu, dukun-dukun sudah ratusan kumpul di sana tidak mampu, siapa tahu Mbah Marijan bisa. Aku terus tak kei nomor telepon, iki teleponan lewat jeneng kowe iso sambung Mbah Marijan, kowe mesti mung diguyu karo Mbah Marijan. Mboten saged kula ngendhek napa-napa mboten saged. Yang terjadi bukan Mbah Marijan mampu menghentikan asap. Yang terjadi adalah Mbah Marijan orang bersih hatinya oleh Allah disayang. Sehingga pada momentum itu tidak dikenai oleh asap. Dari Gunung Merapi. Nanti sore kalau dia mungguh, kalau dia riak, dia kabur. Mungkin Allah tidak mengizinkan lagi perlindungan itu. Jadi sekali lagi, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada orang sakti. Makanya kita sayang-sayang Mbah Marijan ini jangan diyuas wisu-wisu sudurinas, nanti dia ikut kesurupan. Kayak wong ampuh kayak istiqomah ora kesurupan. Tepuk tangan kehusukan dan kegembiraan untuk Habib. Saya baru malam hari ini ketemu beliau dan Allah memperjodohkan karena seluruh pemikiran-pemikiran beliau berada pada makom yang sama dan arah yang sama dengan apa yang Anda jalankan selama ini. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur berjumpa dengan saudara saya. Ini saya tidak tahu anaknya Nabi Yakub yang keberapa. Saya ingin memberikan beberapa respon. Satu, kita akan berikan kepada Mas Idris dan kita akan dialog. Tapi tolong saya diperkenankan oleh Mas Idris sama Habib untuk menyambung berdasarkan eskalasi pemikiran yang sudah mereka jalani bertahun-tahun ini. Yang pertama, saya akan merespon mengenai ini tadi. Jadi poin-poin dari beliau tadi ada kalahnya Nyi Roro Kidul. Kita harus memahaminya tidak sebagai dagangan dan tidak sebagai sanepan biasa, tapi sebagai kesadaran sejarah. Karena ini sangat serius. Benar-benar ini. Soal Nyi Roro Kidul ini tenanan, ini orang-orang gon sindiran tok. Ini serius menyangkut Indonesia hari ini dan besok. Nomor dua, Mbah Marijan. Saya harus cerita sedikit mengenai beliau supaya Anda juga tidak memahami secara tidak jelas mengenai Mbah Marijan. Sebab selama ini Mbah Marijan sudah menunjukkan sesuatu yang sangat ideal bagi kita, tetapi tidak diperlakukan secara sepadan atas apa yang sebenarnya diberikan kualitasnya oleh beliau. Malah dirusak dengan rusuh-rusuh gue. Jadi Mbah Marijan ini, ya karena dia tidak mungkin punya kewaspadaan modern. Dia elek-elek aku Mbak Via itu ditawani iklan itu wis, wah wis buang duit gue pirang miliar. Dua hari yang lalu saya masih ditawari untuk iklan apa ya. Tapi ora tego aku, ya nek dusone ora ning ya ora tego aku. Misal aku karo Mbak Via iklan sido jamu sido muncul lah ya mesak gitu ya. Ya karo Mbak Via apa kaya Mbak Vian juk melet kaya Sarah Azhari ngono kae njuk. Nah ya wis mesake to ya. Monggo nek dhek melet ki wagu banget ya. Itu jadi Mbah Marijan ini sangat serius juga. Sangat serius supaya jadi ilmu kita, supaya tidak hanya jadi rerasanan, tidak hanya yak tabak tuhum bak Allah saja. No, jadi nyerok gitu Mbah Marijan. Kemudian Mbah Surip itu tidur lagi itu cermin. Dia sedang membawa cermin ke hadapan kita dan itulah kita. Dan bukan kewajiban Mbah Surip untuk kemudian menerjemahkannya, mengungkapkannya dan memberi nasihat-nasihat kepada Anda, itu kewajibannya Habib. Jadi bolanya dilempar Mbah Surip, Habib menerjemahkannya itu sindiran untuk kita. Dan Mbah Marijan dan Mbah Surip rada rancu ya antara Mbah Marijan karo Mbah Surip iki jan rada meh-meh dol. Itu cukup seperti itu Mbah Surip. Dan memang di situ dia bolanya. Dia cuma lempar bola. Setelah itu kewajiban pemain lain untuk melempar ke tempat lain dan seterusnya. Nah, poin yang terpenting adalah ini Ramadan. Ini adalah saat yang sangat-sangat mendasar bagi semua umat Islam dan bangsa Indonesia. Koe arep melunah apa ya? Kan kuwi to siji. Koe arep moto celaken apa moto juleken? Kan gitu. Ini pertanyaan mendasar dan itu sejak awal kita omongkan tadi. Saya ini arep melu sing ndi? Arep melu kekonyolan-kekonyolan yang sudah jelas akan saling menghancurkan ataukah Anda menjadi manusia baru? Dengan kesadaran keindonesiaan yang dibawa oleh Mas Idris Sati pada malam hari ini. Untuk menjadi Indonesia itu bisa lewat apa saja dan dimanapun Anda bekerja, temukanlah dan bangunlah Indonesia Anda. Apa di biola, apa di warung, apa dimanapun saja, temukan keindonesiaan Anda. Kalau Anda ikut Indonesian Idol, temukan Indonesia Anda. Kalau tidak bisa ketemu Indonesia Anda, ya Anda keluar dari Indonesian Idol. Sebab Indonesian Idol itu Indonesianya sebelah ngendi. Kecuali kayak cah Indonesia, kalau berbahasa Indonesia. Neng lagune, sak piturute, segala macam disiplin industrianya, itu kan Amerika semua. Oh, padahal bisa diciptakan lagu-lagu Indonesia yang yang orang Filipina tidak bisa menciptakan seperti itu, orang Thailand, orang Amerika tidak bisa menciptakan seperti itu, hanya orang Indonesia yang bisa menciptakan seperti itu. Itu baru disebut lagu Indonesia, kan begitu? Anak sing di gawe cacangnya lah. Agaknya mbok ning Brazil ya ngono kae, ning gawe ning Australia ya ngono kae, ya itu berarti bukan Indonesia. Jadi itu, nah, itu bukan Indonesian Idol, itu American Idol berbahasa Indonesia. Tapi saya tidak membantah dan saya juga tidak mengkritik, artinya saya juga monggo-monggo saja, tidak ada masalah. Wong menurut Habib tadi dari 45 anggota DPR yang terdakwa 44. Yang satu wis bongko pisan. Artinya kalau ngomong gak setuju mengenai Indonesia ini, ya hampir semuanya kita sudah gak setuju. Dan gak bisa kita terusin seperti ini. Dan kalau Anda ngikut di situ paling ya mung dadi buntut. Ya sugih ya ora ya seminggu ngono kuwi. Mending Anda bikin baru sama sekali. Ge Kanjeng ini grup musik yang aneh, yang ajaib. Tidak didukung media massa, tidak pernah promosi, tidak pernah punya proposal, tidak pernah ngapa-ngapain. 100% Allah yang menyuguhinya rezeki. 100%. Dan alhamdulillah Kiai Kanjeng satu-satunya grup di era ini yang keliling dunia dengan audien orang dunia, bukan orang Indonesia. Artinya kalau Kiai Kanjeng ke Mesir, yang penontonnya orang Mesir. Kalau Kiai Kanjeng ke Skotlandia, penontonnya orang Skotlandia. Bukan disponsori Jarum terus ke Amerika, terus di sana yang nonton anak-anak Indonesia juga. Aku lah yang pindah gon. Atau ke Korea, ke Hong Kong, grup-grup band, tapi si nonton ya TKI, TKW. Ya itu bagus-bagus juga, tidak ada masalah. Cuman itu bukan prestasi internasional. Alhamdulillah saya tidak pamer, tidak apa. Hari ini Anda baca Jakarta Post, sama kemarin ada dua tulisan, satu halaman yang kemarin dan hari ini separuh halaman, laporan dari Australia. Tahun ini Kiai Kanjeng pentas di 6 tempat di Finlandia, nanti habis hari raya, bulan November. Dan itu sama sekali orang Indonesianya paling cuma 2 orang, 3 orang. Selebihnya orang Finlandia. Waktu di Napoli kita pentas, orang Indonesia cuma 1 yang nonton, yaitu Konsul Jenderal Indonesia di sana. Yang lain adalah orang Italia. Jenderal-jenderal, dijaga PM, gubernur, wali kota, pemain-pemain sepak bola di Napoli, cuman Maradona udah gak ada. Dan mahasiswa-mahasiswa dan lain sebagainya, kaum intelektual termasuk sejumlah duta besar. Dan Kiai Kanjeng menunjukkan keindonesiaan. Kalau kesana pentas hanya untuk seperti orkestra barat lah, terus wong kono ra gumun aku pusate musik klasik ya, di Napoli ya. Nek ming do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do campur Afrika, campur Arab, sapiturute dijinakkan semua oleh Kiai Kanjeng. Ini rada kuwi muga-muga mlebu swarga kabeh bocah-bocah. Wah kuwi le dadi Nabi Yusuf entek-entekan kuwi. Turun ra tau dadi raja kuwi. Ini Yusufe banget dan hanya Allah yang memberi rezeki kepada mereka. Tidak masuk rumus industri, kudune lak promosi, kudune ono sponsor, ini kemana-mana tanpa sponsor. Jangan dikira kita keluar negeri 20 orang, 27 orang, 25 orang itu ada yang nyponsori, tidak ada perusahaan yang nyponsori. Itu rezeki dari Allah. Itu rahasia saya pribadi. Kok iso tuku tiket wong semono kae ngurono iki, saka ngendi duite? Rumah sammu iso apa? Wong Slawi nang Eropa keliling 3 minggu. Itu kalau ndak kepandaian Novia Kolopake golek tiket murah. Ya ta? Dan ngepaske wektune sehingga bisa diatur di seluruh 4 negara itu dengan lancar, itu semua karena Allah. Dan tidak profesional. Artinya kalau tidak profesional itu maksud saya, lu rumang samu sing ngarep bayari kowe sapa? Emang ada grup Indonesia pergi ke luar negeri profesional dibayar karo wong Londo ngono? Ya ora ono. Itu kan harus Mick Jagger atau Sting itu untuk seperti itu. Tapi kalau grup-grup marginal seperti ini tidak mungkin bisa pentas profesional. Sehingga kalau Kiai Kanjeng tampil dengan profesional di luar negeri, ya nggak ada yang mau beli. Dan siapapun tidak ada yang mau beli. Grup apapun dari Indonesia tidak ada yang mau beli. Tapi justru karena tidak profesional itu maka dapat honor lebih banyak daripada kalau profesional. Itu namanya barokah. Banyak orang cinta, banyak orang bersimpati, akhirnya mereka mohon maaf ini saya jangan ditolak, ini saya saking senengnya saya, wah mohon maaf gitu, kayak ibu itu kayak ngono kan. SB meneh kepeksa diterima wis. Wis ya apa meneh? Ini orang kok berarti anu Allah yang marah. Itu aku yang mengirim, kenapa engkau menolak? Kan begitu kan? Dan itu benar-benar terjadi. Termasuk nanti ke Finland. Insyaallah bulan November tanggal 22 kita berangkat. Terus pentas di dan yang mengundang orang Finland datang ke Jogja. Dan saya ingin sekali dolan ke pabrik Nokia. Dengan pimpinan rombongan namanya Nokia. Gitu. Follow packing. Itu ya teman sekalian. Oke. Itu respon saya. Nanti soal Mbak Marijan khusus, soal nyero gitu, ini serius, benar-benar serius. This is about the time. Ini waktunya hadal ajal. Hadal ajal. Tidak ada waktu lagi setelah ini. Sekarang kita harus mengambil keputusan. Nah, respon yang pertama untuk Habib. Pertanyaan Habib kan Ramadan ini kok kowe bali gari milih, kowe arep melu mudhar apa arep melu bangkit? Yakna kuwi apik kuwi. Kata-kata yang baru saya dengar malam hari ini dan apik tenan kuwi yakna. Ketoke engko populer ning mburi kae. Mesti yakna. Engko bengi wis mulai nyek-nyekan ning kendaraane. Oh iki yakna kok pancen mesti ngono kuwi. Itu copyright-nya, hak ciptanya ada pada Habib. Yakna. Oke. Ini untuk itu Mbak Fia akan menyanyikan sebuah lagu dari kekanya Abdul Semau-maumu. Itu syairnya yaitu pilihan. Sak karepmu nek jan kowe arep kaya ngono. Sak karepmu kowe. Kata Habib tadi, sak iki mau Habib ya, sak nganggo dhewe logat Semarang enak tenan iki. Aku ra iso nirok ya. Pokoke semau-maumu itu syairnya begini Mbak Fia. Kalau memang Itu maumu. Mencari bahagia. Dengan menuruti nafsu. Terserah kamu. Pandailah sendiri. Dan bodohlah sendiri. Mudharo sak karep-karepmu. Ah, nek diteruske cara Jawane. Terus Kehidupan dan kematian. Keuntungan dan kerugian. Kamu sendiri yang menentukan. Sesudah Tuhan. Ke utara atau ke selatan. Kegelapan atau cahaya. Kau sendiri yang mengambil keputusan. Tidak bisa dikonsumsi. Tapi kita sendiri, nyun sewu ini saya ngomong sedikit. Jadi di dalam Islam, Anda sendiri yang mengislamkan diri Anda sendiri. Saya pernah cerita Rendra bicara di forum seperti ini di Jogja, Habib. Dia bilang, saya ini disalahpahami selama hidup saya. Saya dibilang dari Katolik masuk Islam. Terus Renda mengatakan, saya itu tidak pernah masuk agama apapun kecuali Islam. Loh, tapi kan dulu Rendra, Mas Rendra kan dulu Katolik loh. Saya waktu bayi dibaptis jadi Katolik. Tapi apa itu berarti saya mengambil keputusan untuk menjadi Katolik? Saya kan cuma dibaptis, lah aku ramu dengung aku bayi. Nyurbar kuwi jari aku wong Katolik, lah aku bingung dhewe. Suatu hari dia mengalami Yusuf-Yusuf itu tadi. Kan kayak ya Yusuf kayak. Ninggonan, ninggon lelangangin jagat kayak Yusuf kayak. Ganteng. Nah terus dia akhirnya mengambil keputusan untuk menjadi Islam. Dan dia mengatakan, tidak ada orang yang bisa mengislamkan kamu. Hanya dirimu sendiri yang bisa mengislamkan. Karena engkau sendiri juga yang akan bertanggung jawab kepada Allah. Engkau tidak akan bisa ditolong oleh siapapun dan tidak bisa menolong siapapun. Tidak juga ayah ibumu, tidak juga anak istrimu. Engkau bertanggung jawab masing-masing. Jadi tidak ada orang yang bisa diislamkan oleh siapapun. Hanya disaksikan dan diantarkan, ditemani. Tapi keputusan dan segala resikonya diambil oleh masing-masing. Jadi tidak ada baptis, tidak ada beat. Nek saya dibeat oleh Yai Budi, saya misalnya diislamkan Yai Budi dan saya dibeat. Apa maknanya? Apa kalau saya mencuri dia ikut tanggung jawab? Kan tidak. Berarti saya sendiri yang membaiat diri saya untuk menjadi muslim. Itulah bedanya Islam dengan yang disebut kepercayaan-kepercayaan atau agama-agama yang lain. Nah terus Mbak Fia. Buat apa aku mengingatkan? Kalau Tuhan saja tiada engkau dengarkan. Untuk apa saya mengingatkan? Aku serah berdakwah wesuwe. Upama aku ngomongin ini ya ming-ming mergo kudu menyampaikan. Tapi kata-kata berdakwah di Indonesia kan sudah bukan itu tuh artinya. Kok wani-wanine kowe berdakwah? Ora izin kowe dadi kiai. Wong wis terbukti kiai semono kae melu korupsi, melu rusak. Kok kowe ora izin? Ya nah. Kan begitu. Nah, maksud saya begini. Maksud saya ojo gampang-gampang kowe berdakwah. Kowe kudu mengenali persis siapa yang di depanmu, terus berbicara bersilaturahmi, that's all, hanya itu. Tapi kalau berdakwah meneng-meneng ana copet ditangkep metu penjara, jambret meneh ditangkep meneh njur kowe tampil di televisi. Ini contoh orang yang tidak bertobat. Malah disyukur-syukurke. Qala Rasulullah. Lho masa sih untuk nyuruh bersabar saja perlu dakwah? Masa orang itu untuk sabar saja perlu kiai? Untuk sabar lah iso kok delok dhewe to ya. Lho rasa golek ya mesti sabar-sabar dhewe to ya. Lho lek kowe kabeh ahli kesabaran to mbangane aku mbangane Yai Budi. Lebih ahli Anda. Yai Budi masih punya pesantren, masih punya teman lebih banyak. Penderitaannya tidak sebesar penderitaan Anda. Jadi kalau ngomong kesabaran, Anda dong yang lebih berhak ngomong kesabaran. Wong Anda sudah terbukti lebih bersabar. Profesor kesabaran, ulama kesabaran di Indonesia adalah rakyat kecil yang tertindas. Kere-kere. Kan begitu. Nanti aku rawani ngomong, yang sabar ya, rawani aku. Wong saya hidupnya belum tentu lebih menderita dari Anda. Kan gitu. Jadi berdakwah itu ada tempatnya. Dan dakwah itu kan memanggil. Terus kata dakwah dai mubalik itu surah karu-karuan di Indonesia mbuh maknane apa gitu loh. Wis mbuh maknane gak karu-karuan. Dakwah, doa, jajal kok jelaske nggih, bedane dakwah karo doa. Mulai dari kata yang sama. Terus dai. Dai, daiyah favorit. Kuwi karepmu apa kuwi? Kuwi apa karepmu kuwi? Lah nek Gusti Allah ngendika uji budak wa tadai idza taani kuwi sing maksud dai. Sing dida'i itu. Ya orang yang berdakwah. Oh kuwi da'i. Da'i artinya apa? Da'i artinya nyeluk. Nek nang Gusti Allah orang nyeluk ning nyopo. Jadi orang berdoa, doaun itu bukan meminta. Doa itu artinya menyapa Allah. Dan engkau menyapa itu akan mendapatkan hasil dari Allah berupa kasih sayang. Dan kalau Anda diizinkan untuk mendapat kasih sayangnya, maka dengan sendirinya permintaan yang belum engkau omongkan pun sudah akan dipenuhi oleh Allah. Jadi nomor satu sopon se ojo teko-teko njaluk. Saiki dolan nang ngone Habib teko-teko njaluk apa pripun Habib abare? Kula nggih rada yakna sithik, misale ngene kan. Mesthi engko disayang, kei rokok, kei sarapan, mesti ning teko-teko njaluk, dikei ning karo mangkel atine. Jadi aja gampang jaluk nang sapa-sapa. Jadi jangan punya mental pengemis. Bahkan kepada Allah, perbanyaklah menyapanya. Perbanyak menyatakan cintamu, bukan meminta. Karena permintaan itu akan otomatis. Meskipun ada saat-saat kowe karo Gusti Allah rada manja-manja njaluk-njaluk tenan Gusti iki kebangetan dan iki jenengan duwe hamba, duwe titah ciptaan jenengan iki utangi kesuwen lha ora iso mbayar niki nggih. Mosok jenengan sing menciptakan kula mboten izin ngono kuwi ya ora apa-apa. Sosok ngomong ngono kuwi. Nggih nusi ngono kae ya. Ndonga karo guyu-guyu dhewe ngono kae. Nek kula pamane duwe anak kok utangnya ukeh kula melu izin kula bayari lan jenengan iki lak menciptakan kula lah kula niku utange kaya ngene ukeh mosok jenengan ora izin jenengan kan yo. Ada itu wali yang berdoa begitu, ya Allah, rumahmu ini ternyata punya utang banyak. Rumah maksudnya masjid. Gentengnya masih utang. Semennya masih utang. Kayunya masih utang. Terus dia bilang sama Allah, ya Allah, rumahmu ini ternyata punya utang banyak. Ya Allah, bayarlah hutangmu. Ya Allah, aku sebagai penjaga rumahmu malu. Apakah engkau sebagai pemilik rumah ini tidak malu? Menunggui. Ini ya jauh bentuk gue. Menunggui kudu. Rodo wali sih. Gitu ya, oke. Terus Mbak Fia, kalimat terakhir. Buat apa kalau Tuhan saya tidak? Kalau buat apa aku mengingatkan kalau Tuhan saja tidak engkau dengarkan? Silahkan jalan. Silahkan jalan. Hebatlah sendiri. Hebatlah sendiri. Dan konyollah sendiri. Dan konyollah sendiri. Sakarep-karepmu. Kenikmatan dan kepuasan. Kenikmatan dan kepuasan. Bukanlah pada hayal. Bukan pada khayalan. Tapi di dalam sehatnya akal fikiran. Akal fikiran. Oke. Okay. Mencari rahasia Tuhan. Mencari rahasia Tuhan. Sejatinya kebahagiaan. Sejatinya kebahagiaan. Memijakkan kaki. Memijakkan kaki

tetap saja Nyai Roro Kidul berkuasa sebagai mitologi, dan itu berlangsung sampai Indonesia merdeka, sampai zaman Soeharto. Tetap Nyai Roro Kidul yang menjadi acuan. Kalau dulu itu Islam, Jawa Islam, zaman Demak, zaman Mataram itu kan Jawa lah, ini lah Islam. Nah mulai Mataram nganti Pak Harto kuwi Islam Jawa. Ya pancen wong Islam ning Jawa. Dadi Jawanya lebih dominan daripada Islamnya. Soeharto berakhir, kita tidak punya pedoman. Kita masuk ke reformasi dan kita tidak punya pilihan apa-apa kecuali mengembangkan nafsu yang tertahan selama 32 tahun. Akhirnya begitu reformasi terjadi, yang berlangsung adalah Soeharto-Soeharto melampiaskan diri. Semua menjadi Soeharto, semua menjadi koruptor, semua menjadi ya. Nah, nahnya itu huruf N-nya itu N Semarang, bukan N Jogja. Nah, Jogja ya, nah, kita ya, nah. Nah itu irunge melu orang mincang ke medok. Ya, nah, itu aku ngomong Semarang sing iso. Nah, gempa kemarin menunjukkan berakhirnya era Nyai Roro Kidul. Ya tentu saja kita bukan tahu segala sesuatu, tetapi kita tetap harus punya hisab terhadap zaman. Kita harus punya muhasabah terhadap apa yang terjadi di dalam sejarah kita. Maka seluruh gerakan kayak gambang syafaat, mocopat syafaat, kenduri cinta, padang bulan, dan lain sebagainya. Paparandang ate, talika asif di berbagai tempat. Kita puncai dengan rokaat terakhir di Surabaya yang namanya Bang-Bang Wetan. Bang-Bang Wetan sudah berlangsung satu kali dan seperti ini lumayan solid. Yang kedua nanti bulan Oktober tanggal 6. Bang-Bang Wetan itu memakai idiom dari wayang, karena sekarang ini lingsir wengi, pepeteng, bebendu, beboyo, memolo, memuncak sekarang ini, sehingga kita menunggu datangnya semburat merah di timur. Tanda lahirnya matahari yang baru. Itu istilahnya dalam wayang Bang-Bang Wetan. Abang-abang seko wetan. Wetan ini tidak harus Surabaya maksudnya. Tidak harus Jawa Timur maksudnya. Wetan itu artinya wis to diapa-apa ke lahire apa wae iki ning wetan. Seko wetan ku ngulon jur kiamat. Lah nek kowe sekarang yang terjadi adalah matahari lahir barat, lahir dari barat. Terbit di barat. Apa maksudnya? Cara berpikir Anda dilahirkan oleh kebudayaan barat, oleh cara berpikir barat, oleh filosofi barat. Sedangkan Anda tahu semua ilmu pengetahuan dari kimia, kedokteran, musik, semua lahirnya di timur. Minal masjidil haram, minal masjidil aqsa, alladhi barokna haulahu linuriyahu min ayatin. Jadi kita akan kembali ke timur. Semua ilmu-ilmu barat akan belajar ke timur. Anda tahu semua pemusik barat, di puncaknya mereka belajar kembali ke timur. Sting saja menjadi istimewa ketika pentas dengan pemusik Islam Turki, dengan pemusik India, dan lain sebagainya. Mereka semua sekarang belajar ke timur. Apa yang dimaksud belajar ke timur? Belajar peradaban dan antropologi timur yang memang merupakan dasar peradaban dunia. Nomor dua, secara teknis belajar cara berpikir timur. Lihat itu gempa di Jogja, 4 hari setelah gempa tanggal 27 terjadi gempa yang lebih besar, yaitu ketika Wakil Presiden menyatakan akan memberi 30 juta kepada setiap orang yang rusak rumahnya, dan itu tidak pernah tercapai sepeser pun sampai hari ini. Itu gempa yang lebih besar. Orang Bantul sudah bangkit, tapi begitu mendengar 30 juta mereka berhenti. Tidur lagi dah. Gara-gara diiming-imingi 30 juta. Teman-teman sekalian. Nah, mari kita belajar sekarang. Ilmu timur. Kan kita sering, ya kita kan budaya timur. Ngono-ngono kae lho. Tapi tidak pernah dipahami benar-benar. Nah, malam hari ini kita tegaskan kembali. Meskipun nanti setelah Anda menguasai ilmu timur, cara berpikir timur, peradaban timur, untuk sampai ke barat. Ya, kalau Anda dari timur ke barat, Anda akan matang. Tapi kalau tiba-tiba Anda menjadi orang barat seperti sekarang, kesurupan mesti mudare. Orang akan matang kalau dari timur ke barat. Wong yang sudah telanjur di barat aja sekarang ke timur, kok Anda yang sudah enak-enak orang timur malah ke barat? Malah jadi orang barat tanpa orang timur. Bagaimana Anda menjadi orang dunia? Bagaimana Anda menjadi manusia dunia kalau tidak terlebih dahulu menjadi manusia Indonesia yang matang? Bagaimana Anda menjadi manusia Indonesia yang matang kalau Anda belum menjadi orang Jawa yang matang? Kan begitu. Bagaimana Anda menjadi orang Jawa yang matang kalau Anda tidak menjadi orang Semarang yang matang dulu? Jadi ada tahapan-tahapannya, tidak tiba-tiba kesurupan seperti Habib bilang tadi. Jadi bar tsunami, oke wong kesurupan. Sebenarnya sehari dulu kesurupan, cuman Gusti Allah melihat bahwa iki do kesurupan, jadi do orang ngerti bahwa mereka kesurupan. Yadri walayadri annahu layadri walayadri annahu layadri. Gandeng wonge kesurupan, ya mesti ana wong kesurupan ngerti nek dhek kesurupan. Mulane dikei tsunami, dikei tondo-tondo wong kesurupan ben kowe ngerti nek kowe iki do kesurupan kabeh. Terus dikai Inul radhiyallahu anha, itu Gusti Allah ngandani kowe. Mergo kowe iki bendina mung nyembah bokong, ning kowe ora sadar dikai Inul ben pengerti nek kowe iki nyembah bokong. Ndase Cak Nur wergane ora 300 juta. Ya toh? Sirae wong pinter-pinter, Muhammad Hatta sapa sing regane? Habibi dibuang. Jadi kepala dimurah-murahkan, dibuang-buang, pantat dijunjung-junjung. Itulah bangsa Indonesia. Apalagi kalau saya ulang ilmu sholat. Ya toh? Lu bokong kuwi kan penting banget untuk menunjukkan wudhumu ki sah apa ora. Wong sing ngentut bokongmu sing diusui tangane karo raine. Apa sebabe? Mergo sing merupakan kepribadianmu adalah display dari wajahmu, representasi dari wajahmu. Makanya wudhu itu kan memelihara martabat. Janjane sing entut lak dudu dhek. Sing entut ora di cawi itu. Dud nunjuk wudhune lak sendure to. Apa sebabe? Karena manusia terletak di wajahnya, tidak di pantatnya. Lah kok kowe iki tuku tiket dienggo dibokongi, kowe lak sak rendah-rendahe wong. Anda tidak ada gunanya sujud. Karena sujud itu menunjukkan betapa orang yang salah langkah itu pantatnya akan tertinggi tempatnya dalam hidupnya dan wajahnya akan paling rendah. Lah ngene ta nek sujud. Kiraine iki lah kowe iki wis dadi ngono kuwi. Dieleki karo Gusti Allah dengan didatangkan Inul. Jadi Inul itu bener radhiyallahu anha. Kae ora mudeng kok kae. Saya salah apa ngono kae. Ora mudeng dhek arep ngopo. Dadi engko nek arep di buang nang neraka dhek bingung lho kula niki salah napa ngono iku malaikate yo mesake yo sapa mlebu swarga kono. Bingung kok dhek. Gitu teman sekalian. Ini sangat serius. Nah itu yang tentang nyairul kidul. Jadi sekarang minimum itu doa kita dan kita harus akhiri ini semua penyembahan pantat ini harus kita akhiri. Tapi kita kembali ke wajah kita. Siapakah wajah kita? Keindonesiaan kita. Kan kalau Anda mengingat Yai Budi misalnya. Oh Yai Budi sing ndi sing dieling-eling opo ne? Oh sedekah. Sing dieling-eling ki wajahnya apa pantatnya? Wajahnya. Misalnya Yai Budi diwawancara Suara Merdeka sing difoto opo ne? Apa ana wawancara close up ngono sing difoto bokonge ngono? Nah, gitu. Nek nggae KTP yang difoto apanya? Wajahnya. Ini ilmu sederhana. Tapi orang tidak pernah paham. Nah, mudah-mudahan dengan doa kita, dengan gerakan-gerakan yang kita puncaki di Bambang Wetan Surabaya, itu akan muncul betul manusia Indonesia yang siap menjadi pemimpin esok pagi. Amin. Dengan nyanyi Indonesia Pusaka, ya. Nanti Indonesia ya, nanti ke Mbak Marijan. 1 jam setelah BMG menyatakan Gunung Merapi status siaga, turun dari awas ya. Justru ketika dinyatakan siaga maka muncul asap. Wedhus gembel. Wedhus gembes. Dan Mbak Marijan ketika itu tidur-tiduran di masjid Habib. Terus digugah karo anake karo tangga-tanggane, "Mbah, niki wedhus gembele pun tekan mriku lho, niki monggo

Ya memang tidak ada masalah, tidak dosa, tidak apa. Cuman dari sudut martabat dan kewibawaan itu menjadi berkurang. Harusnya kita jaga dong. Ya sudah kita kasih duit sebanyak-banyaknya, tidak apa-apa. Tetapi kita jangan hancurkan citranya Mbah Marijan. Ini gue industri gue. Industri sembarang dihancurkan. Solawat yang gadak ke lagu. Padahal solawat itu soal pernyataan cinta dan perilaku cinta kepada Rasulullah. Bukan soal jenis lagu. Ya Thoyyibah itu kalau orang kecil di Solo, di Martapura, nak wis ya Thoyyibah, ya Thoyyibah, ulah nangis latine. Wah, wis yang tawala ya nas. Coba, ayo bareng ya. Ya Thoyyibah, ya Thoyyibah, ya tawala ya nas. سيدي يا أبا بكر حبكم في القيامة ذخري يا عمر افضيه بعمري وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان banyak yang hidupnya susah itu ada katarsis, ada pelepasan kekesalan hati dengan selawatan seperti itu, itu ada penyegaran kembali, itu menjadi sakral, itu merupakan simbol cintanya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Sak kalimate, sak lagune iki wis begitu nah iku dadi religius sekali. Dirusak kuwi karo TV, karo perusahaan. Bang Thoyyib, Bang Thoyyib lasu to kuwi. Kene iki wis ora duwe apa-apa ming garin duwe lagu selawat kuwi dirusak. Apa orang-orang modern ini kurang kreativitas untuk bikin lagu apa? Mbok bikin lagu sendiri gitu loh. Kowe iki wis sugih, wis kuwasa, milike wong cilik sik kok colong kuwi. Kowe asu ning asu kowe. Kalbul kilab. Lanatullah alaihim. Nesu tenanan. Serius. Itu kekayaan orang kecil. Gitu aja masih dirusak coba. Ini serius. Anda ini ditindas habis oleh industri. Siapapun sekarang yang orang industri bilang saya ngomong seperti itu. Kucilkan aku. Buang aku. Bencilah aku. La ubali. Bahasa Jawanya gak padaan. Ilam takun alaiya ghadabun fala ubali. Itulah pernyataan Rasulullah waktu perang Badar. Silahkan hancurkan saya. Silahkan kalahkan saya. Silahkan injak-injak saya. Silahkan buang saya. Aku cuma minta satu. Asalkan Allah tidak marah kepada saya. Apapun saya akan lakukan. Ngono mas. Dan itulah nasibnya Mas Idris. Dibuang. Dibenci. Hanya karena dia mau istiqomah. Dia mau disiplin, dia mau tenanan, dia mau mengindonesia. Teman-temannya kesurupan. Jadi dia Indonesia dewe. Disingkirkan dia. Nah mohon Mas Idris, ceritakan soal ini, setelah itu kita tanya jawab dengan Habib dan dengan Panjenengan. Keindonesiaan yang membuat Mas Idris mengalami berbagai macam hal. Nyun sewu Mas Idris. Begitu besar nikmat Allah, saya kayaknya enggak mampu lagi bicara cerita tentang apa segala kebesaran nikmat Allah yang saya terasakan di negeri ini. Betul, saya enggak mampu. Saya hanya mampu yang dimana saya tumpahkan, saya curahkan kepada permainan biola saya, seperti yang selama ini saya lakukan. Saya sudah tidak punya air mata. Memang sudah sudah menjadi suratan buat saya bahwa saya harus mengalami ini semua. Tapi justru saya, Danun, teman-teman semua, justru saya bersyukur bahwa saya lahir di Indonesia, jadi anak Indonesia. Itu sangat penting buat saya. Dan itu syukur itu yang saya nikmati, syukur itu sampai saat ini. Maka saya selalu saya katakan pada siapapun bahwa saya hanya punya syukur. Pujian Tuhan yang milik Allah. Tolong ingat itu. Pujian Tuhan yang milik Allah. Kita cuma punya syukur. Karena sudah menjadi kehidupan saya bahwa saya hanya punya milik syukur. Makanya ada bahwa saya berhutang terus. Malam ini pun saya masih berhutang. Waktu saya tadi diminta Cak Nur bawa untuk ikut main bersama-sama dengan lagu-lagu yang saya belum bisa menghayatinya dengan baik. Saya tidak berani. Saya tidak mau menduga-duga bermain. Karena saya syukuri ada lagu seindah itu. Saya belum mampu. Saya harus menilai bahwa memang betul. Bagus sekali semua tadi. Saya tidak mampu. Belum mampu saya untuk turut bermain untuk seperti yang diinginkan. Karena kalau saya main, saya terkebur. Yang ada, saya hanya merusak. Berarti saya tidak bersyukur bahwa lagu itu ada, lagu itu indah. Tidak sepatutnya saat ini saya main. Walaupun untuk itu bisa dikatakan saya bodoh. Tidak ada masalah bodoh. Idris itu bodoh, memang bodoh. Saya tidak punya apa-apa. Tapi saya tidak mau jadi perusak. Jadi saya mohon maaf. Untuk kali ini memang saya tidak mampu untuk mewujudkan seperti apa yang mungkin kalian harapkan. Dan apa yang tadi Kak Nun harapkan. Karena saya sangat mensyukuri bahwa saya melihat kenikmatan-kenikmatan itu. Juga Habib, saya melihat keindahan dari kada. Bukan kata-kata, saya gak tahu apa itu tadi. Saya dapat banyak hari ini. Saya datang ke Semarang hanya untuk malam ini, untuk ini. Saya punya kesibukan luar biasa di Surabaya, di Jakarta. Karena saya harus pindah ke Jogja. Badan saya capek, pulang pergi. Tetapi begitu Kak Nun ngajak saya, 25, kalau bisa ikut sama-sama berbagi rasa di Semarang. Bisa, oke. Semua anak saya khawatir. Saya jujur, tadi semua berangkat. Saya bleeding lagi. Keluar lagi darah. Saya kalau stres keluar darah. Stres kenapa? Stres. Apakah saya mampu mewujudkan keinginan semua saudara-saudara termasuk di Kanjeng untuk main sebaik mungkin? Saya tahu tidak mampu. Tidak mampu itu saya tahu mengecewakan. Saya stres. Stres saya di situ. Saya tahu saya mengecewakan. Tadi saya keluar darah banyak. Tapi lihat, saya tegar. Karena saya tahu ada kasih sayang yang saya rasakan di malam ini yang luar biasa dari Habib yang tidak kenal saya. Saya dielulukan. Malu saya dengarnya, karena itu semua bukan saya. Yang main bukan saya. Saya dimainkan Allah. Karena saya dimainkan Allah, sekarang saya sudah berjanji bahwa saya akan membayar hutang-hutang itu makin banyak. Malam ini makin banyak lagi hutang saya. Dan semua itu karena negeri ini. Karena negeri inilah saya jadi begini. Dengan segala macam kekurangan, dan segala macam apa yang saya mau. Saya dimaki. Saya difitnah. Saudara tahu, demi Allah, sebetulnya saya tidak ada di negeri ini sekarang. Tidak. Tapi saya sejak tahun 55 saya tetap kembali negeri ini. 55 saya sudah ke Eropa. Saya kembali ke negeri ini. Justru waktu di Eropa itulah saya mengenal namanya lagu Turang, nama lagunya Pisau Surit, yang tadinya saya enggak tahu. Dan di sana justru dengan lagu-lagu itu saya mendapat pujian. Sampai mereka bilang, sampai waktu saya mau bilang mau pulang ke Jakarta, mereka nangis. Nangis mereka. Mereka bukan bangsa saya. Tahu Pisau Surit? Belum tahu kan? Saya tahu Pisau Surit, tahu Patah Hati itu justru ini ke orang.